تقدموا يا إخوة في فراغات، في اليمين، في الوسط، في اليسار. تفضل، سد الخلل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari Risalah Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kita telah membaca pasal yang disebutkan oleh penulis rahimahallahu ta'ala, yaitu istihza'ul musyrikin, celaan dari orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin, khususnya al-mustada'afin, orang-orang yang lemah. Baik, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu hijrah ke Habasyah. قال المؤلف رحمه الله تعالى الهجرة الأولى إلى الحبشة. Hijrah yang pertama menuju Habasyah. وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. Pada tahun kelima kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Lamma ishtadda 'alaihimul 'adab wal adza. Ketika dirasa siksaan dan gangguan itu semakin parah. Waqala, beliau mengatakan, inna fiha rajulan la yuzlamun nasu indahu. Di Habasyah terdapat seorang pemimpin yang mana tidak ada satupun rakyatnya yang terzalimi di bawah kepemimpinannya. Jadi Rasulullah SAW memilih Habasyah karena melihat penguasanya, yaitu Najasyi, meskipun ketika itu masih berada di atas agama Nasrani, tetapi dia pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan dia mengatur rakyatnya dengan adil, makmur dan sentosa. Rakyatnya tidak ada yang ditindas, tidak ada yang dizalimi. Maka Rasulullah SAW menganggap bahwa Habasyah tempat yang tepat untuk hijrah. Karena beliau insyaAllah ta'ala menganggap para sahabatnya akan aman di sana. Wa kanatil Habasyatu matjara Quraisy. Habasyah masuk dalam wilayah dagang orang-orang Quraisy. Jadi rute perdagangan orang-orang Quraisy itu luas, Syam dan Yaman. Dan di antara rute yang mereka lewati untuk berdagang juga adalah Habasyah. Jadi tempat yang tidak asing bagi mereka. Dan orang-orang Habasyah pun sangat mengenal bangsa Arab. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. Gelombang pertama hijrah ke Habasyah berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 perempuan. Berarti total 16 rombongan. Atau 16 orang pada satu gelombang. Wa kana awwala man hajara ilaiha Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya yaitu Ruqayyah putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa satara qaumun islamahum, dan ada sebagian kaum yang masih menyembunyikan keislamannya. Wa mimman kharaja Az-Zubair wa Abdurrahman ibnu Auf wa ibnu Mas'ud wa Abu Salamah wa imra'atuh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara yang hijrah juga pada gelombang yang pertama ini seperti Zubair, Abdurrahman bin Auf, ibnu Mas'ud, Abu Salamah dan istrinya. Kharaju mutasallilina sirra. Mereka keluar menyelinap dan diam-diam. Fa waffaqallahu lahum sa'ata wusulihim ila sahil safinatain lit-tujjar. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya ketika mereka sampai di dermaga atau sampai di pelabuhan, ternyata bertepatan dengan adanya dua kapal dagang yang hendak berlabuh. Fahamaluhum ilal Habasyah. Maka rombongan ini pun masuk ke kapal itu dan dibawa sampai ke Habasyah. Wa kharajat Quraisyun fi ithrihim hatta ja'ul bahra. Orang-orang Quraisy mereka mengejar rombongan ini hingga sampai di pelabuhan yang sama. Falam yudriku minhum ahadan. Namun mereka tidak mendapati satupun rombongan yang tersisa. Yakni sudah ketinggalan. Rombongan sudah masuk ke kapal, berangkat. Orang musyrikin baru sampai di sana. Walhamdulillah. Wa kana khurujuhum fi Rajab. Mereka keluar pada bulan Rajab. Fa aqamu bil Habasyah Sya'ban wa Ramadan. Mereka tinggal di Habasyah pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Dua bulan. Thumma raja'u ila Makkah fi Syawal. Lamma balaghahum anna Quraisyan safaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffu anhu. Kemudian pada bulan Syawal mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah ketika sampai berita hoax bahwasanya orang Quraisy telah bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah menahan gangguan dari beliau. Ini berita yang salah, berita yang miring. Kenyataannya tidak seperti itu. Tapi sampai ke Habasyah bahwasanya orang Quraisy berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis mereka pun milih untuk pulang ke kampung halaman. Wa kana sababu dzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najmi. Sebab rombongan yang ada di Habasyah kembali ke Mekah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca surat An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy yang ketika itu sedang duduk di bawah kem yang dibangun di sebelah Ka'bah. Mereka sedang duduk bincang-bincang seperti biasa. Tiba-tiba Rasul mendatangi mereka kemudian membacakan surat An-Najm dengan suara yang lantang. Mereka pun indahsy, kaget, dan spontan mereka langsung mendengarkan bacaan Rasul. Falamma balagha afara'aytum Lat wal 'Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Ketika Rasul sampai pada ayat, tahukah kalian Lat dan 'Uzza, Manat tiga yang lain? Al-qasyaitanu 'ala lisanihi tilkal qaraniqul 'ula wa inna syafa'atahunna laturja. Di sela-sela ayat ini, syaitan datang kemudian menambahkan bacaan Rasul. Syaitan ini membaca tilkal gharani qul ula, itulah malaikat-malaikat yang tinggi. Wa inna syafa'atahunna laturja, dan syafaat mereka diharapkan. Yakni syaitan memasukkan pada bacaan Rasul kalimat yang mengarah kepada kesyirikan. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrikun ketika mendengarkan potongan kalimat ini, tambahan dari syaitan, ziyadatun syadzatun batilah, ya, tambahan yang ganjil, syadza bihi syaitan wa huwa matrukun talif, ya, yang menambahkan adalah syaitan dan dia adalah rawi yang matruk, yang baif, ya, taib. Ketika orang musyrikin ini mendengarkan tambahan ini, kaget. Oh, ini tambahan yang kami tunggu-tunggu dari Muhammad. Mereka mengatakan, "Ma dzakara alihatana bi khairin qabla al-yaum." Tumben. Si Muhammad ini belum pernah menyebut kebaikan sesembahan kita sebelum hari ini. "Wa qad 'alimna anna Allaha yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumiit." Kita sudah yakin kalau Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Walakinna alihatana tashfa'u lana indah. Tetapi sesembahan-sesembahan kami, merekalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Falamma balagha sajadata sajad wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun kulluhum. Ketika sampai pada ayat sajadah, beliau sujud, diikuti oleh kaum muslimin dan orang-orang musyrikin juga ikut sujud. Jadi Rasul tidak sadar kalau bacaannya itu sudah ditambahi sama syaitan ini. Tambahan yang dari syaitan ini jelas tambahan yang mengarah kepada kesyirikan, membela keyakinan orang-orang musyrikin. Syaitan memanfaatkan bacaan Rasul, ditambahkan di situ kalimat-kalimat tambahan yang mendukung keyakinan orang-orang musyrikin. Orang musyrik langsung dengar tambahan ini, dikiranya dari Rasul. Maka mereka menganggap bahwasanya Rasul telah mengikrarkan dan telah mengakui kebenaran keyakinan mereka karena tambahan kalimat ini. Akhirnya mereka pun mau mendengarkan ayat ini sampai terakhir. Ketika Rasul sujud, mereka juga ikut sujud. Kalau kaum muslimin sujud karena bacaan Rasul yang benar. Kalau musyrikin sujud karena ada tambahan tadi. Ngiranya Rasul ini sudah mau mengikrarkan keyakinan mereka. Akhirnya mereka juga ikut sujud. Illa syaikhan min Quraisyin rafa'a ila jabhatihi kaffan min hasan. Fasajada alaihi wa qala yakfini hadha. Semuanya sujud kecuali satu orang yang sudah tua renta dari orang Quraisy, yang dia mengambil segenggam kerikil kecil kemudian ditempelkan di jidatnya dengan niatan sujud. Kemudian dia mengatakan, cukuplah bagiku kerikil ini. Ya, dia tidak bisa sujud karena sudah tua dan dia musyrik. Ketika lihat teman-temannya kok ikut sujud karena mendengarkan tambahan syadah tadi dari syaitan, mereka ngira Rasul yang membacanya sujud. Orang tua ini gak bisa sujud. Khawatir sujud gak balik deh. Karena sudah sangat tua sekali. Akhirnya dia ngambil kerikil, taruh di jidatnya. Niatnya sujud. Orang sujud kan jidatnya yang kena ada tanda-tanda atau ada bekas-bekas pasir atau kerikil. Nah dia niatnya sujud, ngambil kerikil, taruh di jidatnya. Yakfini hada. Aku niat sujud. Ya, ngambil kerikil, taruh di jidatnya. Fahazina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huznan syadida. Ketika Rasulullah SAW tahu ternyata bacaan beliau tadi itu ada yang nambahi, beliau pun merasa sangat sedih. Wa khafa minallahi khaufan 'azima, dan beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir beliau dihukum oleh Allah. Karena ancamannya keras. Kalau sampai Rasul yang berkhianat terhadap risalahnya, Allah yang langsung turun tangan untuk mengadab beliau, waliyadu billah. Disebutkan ancamannya dalam surat La'akhadna minhu bilwatin thumma laqata'na minhul yamin. Itu surat apa itu? Nah, Al-Haqqah di situ. Allah mengancam Rasul, kalau sampai utusanku yang berkhianat, maka aku yang akan turun tangan, akan dicabut jantung beliau, akan diputus uratnya langsung, yakni Allah akan mengadab dengan adab yang sangat keras. Rasul takut, ini gimana kok bacaan saya ini ada yang nambahkan ini. Ternyata orang-orang musyrikin sujud bukan karena bacaan saya, karena ada tambahan dari syaitan tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Tidaklah kami mengutus sebelummu dari utusan, tidak pula Nabi, kecuali ketika dia tamanna aitala wa qara'a, ketika membacakan ayat-ayat suci, syaitan akan menambahkan pada bacaan Nabi dan Rasul tersebut. Itu sudah klasik, ya. Allah menghibur Nabi, tenang, bukan salahmu. Memang syaitan itu kerjaannya kayak gitu. Mereka ini sudah kadzab mudallis lagi, ya. Mereka ini suka menambahkan kalimat-kalimat tambahan pada bacaan-bacaan Nabi dan Rasul sebelummu. Mereka sudah seperti itu. Fayansakhullah, Allah akan menghapus tambahan dari syaitan dan Allah akan menetapkan ayat-ayat suci darinya. Dan surat An-Najm ketika sudah ditulis, dimasukkan di dalam lembaran-lembaran mushaf, dibaca oleh kaum muslimin sampai hari ini dan sampai kiamat, enggak ada tambahan tilkal gharaniku al-ula. Nah, faziyada muttafaqun ala ba'fiha. Walam nastamarra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sabbi alihatihim adu ila syarrin mimma kanu alaih wazdadu syiddatan ala man aslama. Ketika Rasul ternyata tetap terus mencela sesembahan mereka. Mencela sesembahan mereka ini bukan kemudian Rasul mengucapkan ucapan-ucapan kotor begitu, tidak. Tapi Rasul menjelaskan hakikat sesembahan mereka yang lemah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat sedikit pun. Nah, mereka menganggap itu adalah celaan. Orang-orang musyrikin kembali melakukan kejelekan, bahkan lebih. Mereka bertambah brutal, menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Baik, jadi sudah diketahui bahwa bacaan tadi bukan dari Rasul. Mereka ngiranya dari Rasul, sehingga mereka aman, merasa aman. Tapi ketika Rasul berdakwah lagi, lah kok sama, gak ada perubahan. Tetap mencela tindakan mereka, tetap memperingatkan dan membodoh-bodohkan nenek moyang mereka ilakhirihi. Wah, ini berarti ini salah lagi bacaannya. Mereka baru sadar, oh, berarti bacaannya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya kembali lagi memusuhi Rasul dan menyiksa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, al-hijratu tsaniyatu ila al-Habasyah, hijrah yang kedua ke Habasyah. Falamma qaruba muhajiratul Habasyah min Makkah balaghahum amruhum. Ketika orang-orang yang hijrah ke Habasyah mendekati wilayah Mekah, kan mereka tadi dapat berita kalau Rasul, kalau orang musyrikin di Mekah itu bergabung sama Rasul, sujud bersama dengan beliau, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Tapi yang sampai kepada orang-orang muslimin yang ada di Habasyah berbeda. Mereka senang akhirnya kembali ke Mekah. Ketika perjalanan dan sudah dekat dengan Mekah, balaghahum amruhum, ternyata kenyataan yang sesungguhnya sampai kepada mereka. Tawaqqafu 'anid duhul, mereka pun berhenti dan berpikir, mempertimbangkan apakah melanjut masuk ke wilayah Mekah ataukah tidak. Dan memang Habasyah itu dekat, ya ikhwah. Dekat sekali. Perairan Habasyah dengan apa namanya Jazirah Arab sangat dekat. Ada teluknya di situ. Dan orang-orang Habasyah banyak sekali yang tinggal di negeri Arab. Bahkan mereka sampai mengaku kalau mereka itu juga Arab. Nah, wallahu a'lam dari mananya, enggak paham ya. Cuma mereka ngaku termasuk dari keturunan Arab juga. Baik. Ketika sudah jelas urusannya, mereka bingung para sahabat. Iki ya opo iki? Lanjut apa putar balik? Thumma dakhala kullu rajul fi jiwari rajul min Quraisy. Akhirnya sebagian memutuskan untuk tetap masuk, tetapi di bawah jaminan orang-orang Quraisy yang memiliki pengaruh. Saya punya kenalan, punya kerabat, dia tokoh, orang kuat di kalangan Quraisy. Saya tak minta jaminan dari dia. Kasih jaminan, baru berani masuk. Ya. Yang tidak dapat jaminan, ya sebagian ada yang putar balik. Ya. Tapi rata-rata balik ke Mekah, karena sudah dekat. Kalau mau putar balik lagi, perjalanannya dan banyak pertimbangan. Thumma shtadda alaihi bala' ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش. Otomatis gangguan, siksaan tambah keras menimpa mereka. وسطت بهم عشائرهم. Kabilah-kabilah mereka pun menyerang kaum muslimin yang masuk Islam. وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره. Membuat mereka semakin meradang ketika orang-orang ketika mereka tahu bahwasanya Najasyi sangat memuliakan kaum muslimin. Jadi tambah brutal mereka ini. Ya, ngerti kalau ada yang balik dari Habasyah, tambah ngawur. Kalau yang enggak ada jaminan, terus disiksa habis-habisan. Yang ada jaminan, ya mungkin dicela, diganggu, tapi enggak sampai bentrok fisik melihat yang ngasih jaminan termasuk orang kuat. Ala kulli hal, keadaan semakin parah. Apalagi Najasyi beritanya sampai kepada mereka bahwasanya Najasyi ini raja yang dermawan, raja yang loyal, raja yang adil. Sehingga kaum muslimin di Habasyah sangat betah dimuliakan oleh Najasyi. Mereka semakin membabi buta, gak terima dengan tindakannya Najasyi, dilampiaskan kepada para sahabat. Fa'adina lahum Rasulullah SAW fil khuruj ilal Habasyah maratan thaniyah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabat untuk hijrah lagi yang kedua kalinya ke Habasyah. Fakharaju. Mereka pun keluar ke Habasyah. Wa kana iddatu man kharaja fil marratis thaniyah 83 rajulan. Jumlah yang keluar pada gelombang yang kedua ini 83 laki-laki. In kana fihim Ammar bin Yasir. Kalau Ammar bin Yasir masuk rombongan, kalau tidak masuk berarti 82. Wa minan nisa' 19 imra'atan, yang wanita 19 wanita. Yakni tambah banyak ya. Lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sekitar 60 sekian, kalau yang gelombang keduanya di atas 100 sedikit. Falamma sami'u bi muhajir Rasulillah SAW ila al-Madinah raja'a minhum 33 rajulan wa minan nisa'i 8 wa mata minhum rajulan bi Makkah wa hubisa 7 wa shahida Badran minhum 24 rajula. Setelah berjalannya waktu, ketika mereka mendengarkan Rasul hijrah ke Madinah, yakni kloter yang kedua ini lama di sana. Sampai Rasul hijrah ke Madinah. Ketika berita sampai kepada mereka, Rasul berangkat ke Madinah, ada 33 laki-laki dan 8 wanita yang kembali ikut menyusul Rasul ke Madinah. 2 orang ketika sampai di Mekah meninggal, ada yang 7 orang diantaranya tertahan, tidak bisa ikut ke Madinah. Dan 24 orang dari mereka ikut perang Badar, yakni berhasil tembus ke Madinah. Nah, kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang surat dari Rasul SAW yang dilayangkan kepada Najasyi. insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.